Terima kasih. Bapak yang kasih aku saweran di sebelah kiri nggak tahu atas semua atensinya dengan satu lagu tadi, Cinta Hanya Sekali sudah Clara selantunkan buat keramatan masing-masing.